Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minadh dhalalati wa minal bid'ati wa minan nar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sambil menunggu insyaallah kedatangan ustadzuna Samah Mahri hafizahullahu taala yang beliau dalam perjalanan ke ma'had kita, insyaallah kita akan sedikit menyampaikan beberapa kalimat penjelasan hadis dari sahabat yang mulia Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibn Ibbas rahimahullahu taala, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairun. wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Taib. Hadis ini singkat, tetapi mengandung makna-makna pesan-pesan yang sangat mulia dalam kehidupan seorang mukmin. Dan di sini, di antara prinsip-prinsip seorang mukmin sejati dalam kehidupan dunia yang fana ini, bagaimana seorang mukmin menghadapi segala situasi dan kondisi hidupnya tatkala dia masih tinggal di alam dunia ini. Yaitu sabda beliau alaihi salatu wasalam, ajaban, sangat menakjubkan. Apa itu urusan seorang mukmin? Keadaan seorang mukmin itu sangat menakjubkan, karena seluruh urusannya, semuanya untuknya baik. Keadaan apapun yang menimpa dirinya, untuknya baik. Dan keadaan ini tidak ada pada siapapun kecuali bagi hamba yang mukmin. Apa itu? Apabila menimpa seorang hamba yang beriman kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, saat-saat yang membahagiakan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini baik untuknya. Dan jika menimpa dia dharra'u, kesulitan, perkara-perkara yang tidak nyaman untuk dirinya, musibah-musibah, ujian-ujian, dia sabar. Dan ini baik untuk dirinya. Kalimat sederhana, tetapi ini adalah tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi umatnya dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang menimpa mereka, terkhusus hamba-hamba yang beriman. Dan jika kita melihat keadaan yang menimpa kita secara umum, tidak hanya mukmin, orang kafir pun demikian, orang munafik pun demikian. Secara garis besar, yang menimpa kita dari keadaan sehari-hari kita, ya dua ini. Jika kita tidak sedang mendapatkan nikmat, kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak sedang berbahagia, kita sedang bersedih. Itu keadaan yang menimpa kita. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala uji kita dengan kenikmatan-kenikmatan. Ada kalanya pula Allah uji kita dengan kesulitan-kesulitan. Ada kalanya pula Allah uji kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Ada kalanya pula Allah uji kita dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Yang seandainya kita tidak mendapatkan tuntunan di dalam agama ini, dengan sikap apakah kita menghadapi dua ujian ini, tentu kita akan salah jalur, kita akan salah langkah. Dan mayoritas manusia, dan ini pun dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita hafal dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insan, di sini Allah menyebutkan insan, jenis manusia, berarti manusia kita masuk mukmin, kafir, munafik. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah, diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia dimuliakan, baik dimuliakan, diperbanyak harta bendanya, atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, dia akan berkata apa? Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Dan ini pikiran singkat secara umum manusia. Bahkan mayoritas kita beranggapan kalau kita dapat nikmat, ya, kita sedang dimuliakan sama Allah. Kalau enggak dimuliakan, enggak mungkin saya diberi kayak gini. Bahkan kalau kita mendengar mayoritas ucapan orang awam, bahkan keluarga kita sendiri yang belum mengenal dakwah secara dalam, menganggap orang yang dunianya Allah angkat, Allah beri, kalau orang Jawa namanya, ini orang sudah kepareng. Artinya apa? Segala maksud yang dia inginkan, cita-cita yang dia maukan, diijabah sama Allah. Ini orang kepareng sudah apa? Sudah punya mobil, merantau ke kota, pulang-pulang bangun rumah, kepareng. Mungkin kalau orang Sunda, kepareng sama enggak? Sama dengan Jawa. Hampir sama ya. Ini kepareng orang ini. Pokoknya sudah top gitu. Sampai-sampai menilai seseorang itu berhasil atau tidak, soleh atau tidak dengan itu. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang soleh di hadapan Allah, tetapi dalam sisi dunia tidak berhasil, maka dia belum dikatakan soleh. Ini doanya belum kabul ini oleh Allah. Jadi masih butuh perjuangan. Dari dulu usaha gagal terus, padahal sholatnya tiap hari. Sampai-sampai dijadikan ukuran berhasilnya ibadah dan gagalnya itu dengan dunia. Bahkan kemarin ada sempat menanyakan bagaimana hukum orang yang sholat duha dengan niatan supaya apa, karirnya menanjak, gajinya meningkat, ya, dan mendapatkan tempat di instansinya dengan tempat yang tinggi, tiap hari sholat duha. Artinya apa? Mereka menganggap rata-rata keberhasilan itu dengan cara mendapatkan nikmat. Sehingga di sini Allah pukul rata dengan jenis, wa ammal insan. Sesungguhnya manusia, bahkan mungkin kita juga demikian. Sebagian gadis kita mungkin berhasil dunianya, wah ini, ah ini masya Allah terkabul doanya. Kok saya belum terkabul ya? Apakah saya ini dibenci sama Allah? Apakah saya ini dihinakan oleh Allah? Kok dari dulu usaha kok enggak ningkat-ningkat, itu baru kemarin kok tiba-tiba langsung bombing, langsung beli mobil, beli rumah, kok saya kok ini terus? Subhanallah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan jikalau dia diuji dengan selain itu, disempitkan rezekinya, dicukupkan hanya pas-pasan saja, bukan cukup tapi pas-pasan. Kalau cukup masih mending, beli ini cukup, beli itu cukup, ini pas-pasan. Dia berkata dalam hatinya, Rabbi ahanan, Rabku telah menghinakan. Ini jalan pikiran mayoritas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang berikutnya, kalla, tidak demikian. Tidak yang seperti dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Karena keberhasilan dunia bukan alamat dia mendapatkan hidayah. Kegagalan dunia juga bukan tanda dia itu masuk neraka, bukan. Kalla, sekali-kali tidak. Kenapa demikian? Karena dua keadaan ini pasti akan menimpa siapapun. Yang kafir pun akan diuji dengan apa dua keadaan ini. Ada kalanya mereka bahagia tertawa riang. Ada kalanya nanti di suatu saat mereka akan menderita menangis. Sebagaimana orang mukmin. Cuma bedanya jika ujian ini ditimpakan kepada mukmin dan dia sesuai dengan apa yang diajarkan baginya dalam agama ini, dia berpahala. Tidak dengannya orang-orang kafir. Karena orang mukmin segala keadaan yang menimpa mereka baik. Dan itu keadaan kita di dunia, berbolak-balik. Saat ini kita bisa tertawa, besok tiba-tiba ada musibah kita sedih. Ya. Saat ini kita riang, besok kita menangis. Yang saat ini menangis bisa jadi besok dia gembira. Yang saat ini gembira besok bisa jadi dia menangis, dan begitu keadaan kita. Sehingga di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam dengan ucapan yang tersifati dengan la yantiqu anil hawa, tidak terucap dengan hawa tetapi dengan wahyu yuha, yang diwahyukan kepada beliau, merupakan tuntunan hidup yang sangat mendasar. Prinsip yang pertama adalah syukur ketika nikmat. Dan ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan ayat yang tidak asing lagi di pendengaran kita, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum, dan sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Syukur dari apa? Tentunya nikmat. Dan sebaliknya, jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Dan orang yang mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, ini dinyatakan oleh sebagian para ulama, itu lebih afdol dibanding dengan orang yang di saat mendapatkan bala dia sabar. Terjadi perdebatan yang dalam tentang hal ini. Mana yang lebih baik, ghaniyun syakir atau fakirun sabir? Orang kaya dan syukur atau orang miskin dan sabar? Sampai sebagian menyatakan ditulisnya kitab Ibnu Al-Qayyim, kalau tidak salah, Iddatu Sabir wa Dzakiratu Syakir, itu karena sebab polemik ini. Dan penghujungnya adalah ghaniyun syakir lebih afdal dari fakirun sabir, seorang fakir dan sabar. Kenapa sulitnya? Di saat apa-apa terbuka, apa-apa lapang, apa-apa bisa, mampu, dia harus syukur, harus menahan diri, harus membelanjakan di jalan yang tepat. Ya. Dan sudah teruji saat itu. Kenapa? Ketika dia syukur, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Berbeda jika seseorang itu miskin, belum tentu dia akan kuat ketika Allah berikan kepadanya harta benda. Berapa banyak orang yang dulunya miskin, tawadhu, Masya Allah, segala macam sederhana Masya Allah, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala angkat dia dengan diperbanyak harta bendanya, tiba-tiba berbaliknya 50 derajat, 500 derajat, bukan 180, atau ini baliknya muter sekali. Entah kemana orang ini. Masya Allah, padahal kita kenal dia itu orangnya Masya Allah dulu. Baiknya Masya Allah, rajinnya Masya Allah. Tapi ketika Allah uji dengan itu, entah muter kemana dia. 500 derajat, hilang. Sehingga yang terpenting buat kita, bukan mengejar salah satu dari keadaan kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, maka inilah prinsip kita. Taib. Jika Allah subhanahu wa ta'ala sedang uji kita dengan syarra, kenikmatan, kebahagiaan, Allah uji kita dengan masa-masa senang, maka disitulah ujian terberat kita, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jika kita mampu mensyukuri, Allah janji, la azidannakum, aku akan tambahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang mungkin belum kalian dapatkan. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, menukilkan dari kalamnya para ulama, bahwasanya asyukru qayyidul mawjud wa sayyidul mafqud. Syukur yang dimunculkan dari orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu seperti apa? Qayyidul mawjud, pengikat yang sudah dia dapat. Kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia capai saat ini diikat dengan syukurnya sehingga tidak akan terlepas. Dan yang kedua, sayyidul mafqud, syukur ini seperti anak panah yang akan mencari buruan yang belum dia dapatkan. Ini sifat apa? Syukur. Kesebalikan dari kufur itu sendiri. Sifat kufur, kufur dengan nikmat itu akan melepaskan kenikmatan yang dia capai tidak terikat sehingga apa? Akan terburai. Dan kenikmatan yang belum dia dapatkan akan lari. Sebagaimana buruan jika kita tidak bidik dengan bidikan yang tepat, maka dia akan kabur. Ini apa? Tentang syukur. Dan juga perlu diingat tentunya, keadaan seseorang ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kenikmatan. Ini kita kembalikan kepada kita pribadi masing-masing. Apakah ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kenikmatan, itu di saat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau di saat kita mendapatkan kenikmatan, kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena namanya nanti beda. Jikalau kita sedang dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, piye? Adzan dulu. Mana ini? Oh, yang nyuruh pergi berarti selesai. Wilmi? Piye? Lanjut apa adzan dulu? Lanjut aja. Baik. Ya, kita selesaikan ini aja. 5 menit. Nah, kalau lebih diingatkan. Jadi ketika sedang dekatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mendapatkan nikmat, maka itu nikmat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan kenikmatan itu satu bentuk buah yang baik. Karena sesuatu yang baik itu terlahir dari pohon yang baik. Seperti itu. Sehingga tentunya hal itu wajib untuk kita syukuri dan terus kita syukuri. Supaya kebaikan yang dibuahkan dari kebaikan yang sebelumnya akan membuahkan kebaikan yang setelahnya kembali. Karena kebaikan punya saudara. Jika kita kerjakan satu kebaikan, maka ini akan menuntun kita kepada kebaikan yang berikutnya. Al-hasanat laha akhwat. Kebaikan-kebaikan itu punya saudara. Jadi kalau kita pegang yang satu, dia akan nuntun kita menuju yang kedua. Yang kedua akan menuju kepada yang ketiga dan seterusnya. Dan Masya Allah, kenikmatan yang dibuahkan karena hasil takwa ini akan mubarak, akan memberikan berkah. Tidak hanya kepada pemilik kenikmatan tadi, tetapi juga kepada manusia secara umum. Beda dengan kenikmatan yang kedua, tanda kutip. Kenikmatan yang dicapai oleh seseorang karena sebab jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu tanda tanya. Dan kita tentunya sedang memikirkan dan tahu keadaan diri kita. Di saat kita jauh dari ibadah, di saat kita jauh dari ketaatan kepada Allah, di saat kita mungkin na'udzubillah terjatuh ke dalam kemaksiatan, kok tiba-tiba ada kenikmatan yang datang besar. Ada apa? Apakah kenikmatan ini dilahirkan karena sesuatu yang baik atau dilahirkan karena sesuatu yang jelek? Ini yang perlu kita waspadai. Sehingga ini yang kedua disebutkan oleh para ulama dengan istidrajun. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan berikan kepada mereka istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Di saat kita sedang giat-giatnya maksiat, senang-senangnya maksiat, jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari taat, tiba-tiba kenikmatan terus mengalir. Sehingga apa? Sesuatu yang jelek biasanya akan melahirkan yang jelek yang kedua. Sehingga apa? Kenikmatan yang seharusnya kita syukuri, kita pakai untuk kebaikan, justru malah apa? Akan terus memperbesar kejelekan yang kita perbuat, memperbesar terus. Sehingga apa? Akan terjadi kejelekan dan kejelekan dengan kenikmatan yang kita dapat karena sebab jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan yang sampai kepada kita pun harus kita koreksi pula. Di samping kita punya kaedah yang asal, jika mendapatkan kenikmatan syukur, tetapi juga kita koreksi kenikmatan ini datangnya di saat kapan menerpa kita. Di saat kita sedang dekat dengan Allah atau di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, cukup 5 menit. Singkat kata, sabar pun juga demikian. Balak yang menimpa antum sama dengan kenikmatan tadi. Antum sedang taat kok di ujian, sedang pengen dekatnya kepada Allah, sedang pengen dekatnya pada taat kok diuji. Alhamdulillah, berarti ini baik untuk nyaring kita. Cuma sebaliknya, antum sedang jauhnya dari Allah, sedang banyak maksiat kok diuji, itulah kejelekan yang Allah timpakan sebelum dia apa mendapatkan kejelekan yang dahsyat atau peringatan dari Allah karena Allah cinta kepada kita. Jadi intinya, apapun keadaan kita, baik dikala mendapatkan nikmat atau dikala mendapatkan musibah, ini kuncinya. Syukur ketika nikmat, jangan sombong, jangan kemudian meremehkan orang. Jangan kemudian antum jadi sombong, takabur, menganggap orang kecil. Dan ketika mendapatkan bala, sabar. Karena bala, sebagian menyatakan adalah satu kehendak, satu keinginan dari Allah yang pengen mengangkat derajat kita yang tidak akan dicapai karena sebab ibadah kita. Nah, kalau kita ukur ibadah kita itu berapa? Kita ini kalau kita ukur dengan ibadah, kita ini malu. Saya kan di pondok Ustaz, tiap malam tahajud, baca Quran tiap menit. Antum mau berapa tahun di pondok? Sampai mati? Atau mayoritas nanti akan pulang? Apakah antum mampu mempertahankan yang seperti ini nanti ketika di rumah? Hah? Tidak mungkin. Maka oleh karena itu, apapun keadaan kita, maka inilah dasar yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan kepada kita. Alhamdulillah, Ustadzuna sudah datang. Dan waktu Isya juga sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu murni kebodohan saya pribadi, dan ada benarnya mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk mengamalkannya. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.